بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihaini li mu'allifihi Abu Abdurrahman Abi Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihi. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah membaca hadisnya Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu yang berkaitan tentang keutamaan puasa. Naam. Wa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis tersebut, ni'mas syai'u as-siyam, ni'mas syai'u as-siyamu was-sadaqah, wa sebaik-baik sesuatu ai dari amalan ini yang dilakukan setelah jihad fisabilillah adalah berpuasa, demikian pula bersedekah. Nah, kemudian hadis berikutnya yang boleh sebutkan dalam pembahasan keutamaan berpuasa, qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-imam Ahmad wa huwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah rahmatullah alaihi, qala hadathana Rauh wa huwa Rauh ibn Ubadah, Rauh wa Rauh ibn Ubadah ibn al-Ala ibn Hassan Abu Muhammad al-Basri, kunyanya Abu Muhammad al-Basri, artinya Abu Muhammad orang Basrah. Al-Hafidh mengatakan fiqatun fadil, orangnya fiqah terpercaya. Jangan dilupa pada pelajaran kita di Syarh Al-Manzumah Al-Baikuniyah, orang yang dikatakan fiqah menjama'a bainal adalah wadh-dhabt, orang mengumpulkan antara adalah bahwa dia terpercaya dari sisi agamanya, nah, kemudian juga terpercaya dari sisi daya ingatan hafalannya, nah, ataupun dari sisi penjagaan terhadap catatan-catatannya, kitab-kitabnya. An Hisham, dari Hisham, wa huwa Hisham ibnu Hassan, nah, Hisham di sini adalah Hisham ibnu Hassan rahimahullahu taala wallahu alam. Naam, kunyanya Abu Abdullah Al-Basri, boleh juga orang Basrah. Qala al-Hafidh bi at-taqrib thiqatun min athbatin nasi bi Ibn Sirin. Wa beliau adalah orang yang thiqah dan di antara orang yang kokoh kuat dari sekian murid-muridnya Muhammad ibn Sirin. Naam, walaupun disebutkan bahwasanya wa fi riwayati anil Hasan, ya, Al-Hasan Al-Basri wa Ata, wa Ata ibn Abi Rabah maqal, ya, bahwasanya riwayatnya beliau Hisham ibn Hassan ini dari Al-Hasan Al-Basri dan Ata diperbincangkan, qila li'annahu kana yursilu annahuma, nah, boleh melakukan irsal, artinya kadang boleh mengatakan anil Hasan ataupun an Ata padahal boleh tidak mendengarkannya, nah. Qala an Hammam, dari Hammam, zahir Hammam pada tabaqainya adalah Hammam ibn Yahya. An Wasil Maula Abi Uyainata, dari Wasil Maula Abi Uyaina, an Muhammad ibn Abi Ya'qub, an Raja ibn Haywata, an Abi Umama, dari hadithnya Abu Umama wa huwa Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu. Abu Umama huwa Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ghazwatan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akan memulai ataupun melakukan peperangan, ya, jihad fisabilillah. Fa ataituhu, maka saya pun mendatangi beliau. Nah, ini Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, setelah mendengarkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan melakukan suatu peperangan, tentu dalam rangka untuk beda agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, fakultu ya Rasulullah, maka saya pun berkata wahai Rasulullah. Jadi kata beliau fa'ataituhu, maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Mohonlah kepada Allah, ayo doakan saya wahai Rasulullah supaya saya nanti dalam peperangan ini bisa meninggal di medan perang sebagai orang yang mati syahid. Ya subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana ya kuatnya keimanannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun orang saat ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dia mau pergi perang tapi cari dukun dulu supaya bisa, supaya kebal, supaya tidak kena senjata musuh, ya. Wallahu musta'an. Ya, adapun dahulu orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memang mencari ya syahadah, mereka ingin ya meninggal di medan perang, tetapi bukan dengan cara mati konyol, ya. Tetap mereka mempersiapkan persenjataan, mereka tetap ya mempersiapkan apa namanya ya kendaraan, ya, mereka tetap mempersiapkan apa perbekalan, ya. Tapi demikianlah, ya, walaupun kita di mana, walaupun di medan perang, kalau memang belum ajal tiba, tidak akan mungkin seseorang dapat meninggal kalau memang belum waktunya. Nah, kalian bagaimana beliau ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah, doakanlah ya saya wahai Rasulullah supaya saya bisa nanti meninggal sebagai orang yang mati syahid di medan perang. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma sallimhum wa ghannimhum, ya Allah, selamatkanlah mereka dan berikanlah mereka harta ghanimah. Ya, subhanallah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam tentunya melihat ya dengan umurnya ataupun panjang umurnya beliau Abu Umamah, tentunya akan lebih apa namanya kebaikannya akan semakin bisa dirasakan oleh orang-orang yang di belakang kemudian hari, ya. Dan di antara kebaikannya panjang umurnya beliau setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup wallahu alam, sehingga beliau pun bisa menyampaikan ilmu ya kepada para tabi'in seperti Raja Ibnu Hiwa ini. Nah, jadi ternyata beliau tidak mendapatkan ataupun tidak meninggal pada peperangan tersebut karena Nabi mendoakan, Allahumma sallimhum wa ghannimhum, ya Allah, selamatkan mereka dan berikanlah mereka harta ghanimah. Qala fa salimna wa ghanimna, maka kami pun selamat dan kami pun mendapatkan harta ghanimah, ya. Nah, qala thumma ansha'a ghazwan thalitha. Naam. Kemudian setelah itu beliau Nabi alaihi salatu wasalam akan memulai lagi peperangan yang ketiga. Fa ataituhu, maka saya pun mendatangi kembali beliau. Faqultu ya Rasulullah. Saya berkata, wahai Rasulullah, inni ataituka marratain. Sesungguhnya saya telah datang menghadap kepadamu sebanyak dua kali wahai Rasulullah. Qabla marrati hadis, sebelum kali ini. Sebelum kedatangan saya ini, saya telah datang kepada engkau sebanyak dua kali. Fasa'altuka an tad'u Allah li bisyahadah. Dan saya pun telah meminta kepadamu agar engkau mendoakan kepada Allah. Ya, agar engkau mendoakan saya kepada Allah supaya bisa mendapatkan predikat sebagai syahid. Ya. Supaya saya bisa nanti meninggal di medan perang. Pada auta Allah azza wajalla ayusallimana wa yughannimana. Maka engkau pun memohon kepada Allah azza wajalla agar engkau menyelamatkan kami dan memberi karunia kepada kami berupa harta rampasan perang. Fasalimna wa ghanimna, maka kami pun selamat dan kami pun benar-benar mendapatkan harta ghanimah. Ya Rasulullah, maka pada yang ketiga kalinya ya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, pada Allah li bisyahadah, ya, mohonlah kepada Allah untuk saya supaya saya bisa meninggal di medan perang nantinya supaya saya bisa mendapatkan predikat sebagai orang yang mati syahid. Faqala, maka Nabi yang ketiga kalinya kembali mendoakan, Allahumma sallimhum wa ghannimhum, ya Allah, selamatkan mereka dan ya berikanlah karunia kepada mereka harta ghanimah. Menunjukkan bahwasanya ya orang yang panjang umur dalam kebaikan, ya, maka itu tetap lebih baik, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, khairukum man tala umru wa hasuna amal, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umur, kemudian baik amalan-amalannya. Qala fasalimna wa ghanimna, maka kami pun selamat dan kami pun benar-benar mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Thumma ataitu, kemudian suatu saat saya datang kembali menghadap kepada beliau. Fakultu ya Rasulullah murni bi'amalin, wahai Rasulullah perintahkan padaku suatu amalan. Ya. Qala alaika bisawm, wahai Abu Umamah hendaknya engkau banyak berpuasa. Ya. Fa innahu la mithlalahu, karena sesungguhnya dengan banyak berpuasa, puasa-puasa sunnah, tidak ada yang semisal dengannya, sepadan dengannya, dari amalan-amalan. Qala, berkata rawi ini, yaitu Raja Ibn Huywa, muridnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, fama ru'ya Abu Umamah wala imra'atuhu wala khadimuhu illa siyama. Maka setelah beliau mendapatkan nasihat dari Nabi SAW agar beliau banyak puasa, berkata orang-orang, fama ru'ya Abu Umamah, dan tidaklah Abu Umamah dilihat, wala imra'atuhu, tidak pula istrinya, wala khadimuhu, tidak pula ya pelayannya, budak-budak beliau, illa siyaman, kecuali mereka dalam keadaan berpuasa. Ya, masya Allah. Jadi Nabi mengatakan alaika bisawm fa innahu la mithlalahu, dan ini kaitannya dengan pembahasan kita dengan judul ya fadlus shaum, keutamaan berpuasa. Nabi katakan alaika bisawm, hendaknya engkau banyak puasa, fa innahu la mithlalahu, karena sesungguhnya tidak ada yang semisal dengan amalan puasa. Qala fa maru'ya Abu Umamah wala imra'atu wala khadimu illa siyama. Tidaklah Abu Umamah kelihatan, tidak pula istrinya dan khadimnya, pelayannya, budaknya, kecuali mereka semuanya dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu dan secara umum para salafus saleh, ketika mereka mendapatkan satu ilmu dari Nabi SAW, maka mereka berupaya untuk menerapkannya pada dirinya dan anggota keluarganya. Qala fa kana idza ru'iya fi darihim dukhanun bin nahar, maka adalah orang-orang apabila melihat di rumahnya beliau ada asap di siang hari di rumahnya, asap ya, ada api. Qila i'tarahum dhaifun nazala bihim nasid, orang-orang pun berkata, oh, Abu Umamah sedang kedatangan tamu ya, ada orang yang sementara ya bertamu ya, turun di tempat beliau. Ya. Nah, kenapa? Itu ada orang yang masak. Ada asapnya ya, karena tentu dahulu masih pakai kayu bakar. Kalau sekarang ini ya tidak kentara orang masak karena pakai kompor gas ya. Nah. Jadi kata orang-orang, ketika saking seringnya beliau puasa ini, istiqamahnya beliau menjaga nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di siang hari ketika ada asap mengepul dari arah rumahnya Abu Umamah, maka orang-orang berkata, ya, kelihatannya Abu Umamah sedang ada tamu ya. Nah, sehingga beliau memasakkan untuk tamunya. Nah. Toh ya, puan ada yang menelpon. Allahumma sallallahu, saya lupa. Perhatikan. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Qala fala bisa bidzalika masyaallah. Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu pun dalam keadaan seperti itu, senantiasa berpuasa di siang harinya berserta anggota keluarganya, ya, selama waktu yang Allah kehendaki, ya, itu maksudnya pada bisa bidzalika masyaallah, ya. Nah, beliau beberapa saat mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Thumma ataitu, kata Abu Umamah, kemudian lama setelah itu, setelah beliau jalankan puasa tadi beberapa lama, saya pun datang kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, amarta nabi siyam, engkau telah perintahkan kami untuk puasa. Fa'arju ayyakuna kadubarakallahu lanabihi, maka saya mengharapkan Allah telah memberikan berkah kepada kami, ay pada apa yang engkau wasiatkan, dan saya telah menjalankannya beserta anggota keluargaku. Saya mengharapkan Allah memberikan barokah ya kepada kami. Ini juga maksudnya mengamalkan ilmu ya pada diri sendiri di tengah-tengah keluarga adalah akan mendatangkan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan ini diucapkan di depan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari ya kalimat ini. Nah, mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu adalah keberkahan. Ya Rasulullah, pamurni bi amalin ahad. Wahai Rasulullah, perintahkan padaku amalan yang lain. Ya, masya Allah. Jadi beliau tidaklah meminta tambahan ilmu, ya, sesuatu kecuali setelah dia mengamalkannya. Beda kalau kita hari-hari ini, masya Allah, sudah sekian hadis ayat kita lewatkan, ya, alhamdulillah kalau ada satu yang kita amalkan. Kalau beliau ini, masya Allah, beliau amalkan dulu beberapa saat, baru setelah itu nambah, ya, baru menambah, ya, baru nambah, minta tambah. Pamurni bi amalin akhar. Qala i'lam, ketahuilah wahai Abu Umamah, annaka lan tasjuda lillahi sajdatan, sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud. Ya, maksudnya dalam engkau melaksanakan salat, bukan berarti sujud sekali saja, ya, tapi maksudnya salat. Ya, tidaklah engkau melaksanakan sujud, ya, tentunya dalam salatmu, tidaklah engkau melaksanakan satu sujud, ya, tentunya di dalam salatmu wahai Abu Umamah, illa rafa Allahu laka biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat dengan sujud itu satu derajat, wa hutta anka biha khati'ah, dan akan digugurkan darimu dengan satu sujud satu dosa, satu kesalahan. Ya, jadi kalau dua rakaat, ya, berarti berapa sujudnya? Dua kali, ya, dua kali, apa, empat kali sujudnya, ya, dua rakaat. Karena biasanya sholat kita ini paling tidak ya dua rakaat sholat duha ataupun dua rakaat sholat tahiyatul masjid umpamanya, ya, enam, dua rakaat, berarti empat sujud. Nah, Nabi katakan, tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu, wa hutta anka biha khati'ah, dan akan digugurkan darimu satu kesalahan. Naam. Qala hadatsana Rauh, wa huwa Rauh ibn Ubadah, qala hadatsana Mahdi bin Maimun, qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah bin Abi Yaqub, an Raja' ibn Haywata an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwan fa ataituhu. Sudah terjemahkan ini. Fadzakara ma'nahu. Kemudian dalam riwayat ini boleh menyebutkan semakna dengan lafaz hadis tadi, illa annahu qala, hanya saja pada jalan ini beliau mengatakan, murni bi amalin, perintahkan padaku wahai Rasulullah, akhudhuhu anka, perintahkan padaku satu amalan yang dengannya saya bisa mengambil darimu, yanfa'ani Allahu bihi, yang dengannya saya mengharap Allah memberikan manfaat padaku dengan amalan itu. Qala, maka Nabi mengatakan, alaika bisawm, hendaknya engkau banyak berpuasa. Ya, inilah keutamaan berpuasa ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, bahwasanya apa Nabi mengatakan, la mithlahu, tidak ada yang setara, yang sepadan dengannya, ya, dari amalan-amalan sunnah ini kecuali apa, puasa. Kemudian juga dalam hadis ini keutamaan melaksanakan salat, bahwa tidaklah seseorang sujud itu kecuali Allah akan mengangkat dengan satu sujudnya satu derajat, dan sujud yang lainnya Allah akan gugurkan darinya satu kesalahannya. Jadi perbanyaklah sujud salat, ya, maksudnya dari salat-salat yang disyariatkan, ya, ma'am, taib, ataupun melakukan salat-salat mutlak, salat secara mutlak boleh seseorang salat kapan saja dia mau, boleh kecuali pada waktu-waktu yang terlarang seperti ba'da asar, ya, hatta taghrub asy-syams, sampai tenggelam matahari, kecuali kalau ada sebab, ya, tentu tidak mengapa baginya kalau ada sebab sehingga dia sholat, walaupun selesai apa ba'da asar, ya, seperti setelah asar kemudian dia keluar masjid, kemudian setelah itu masuk lagi kembali, Nabi mengatakan, ya, idza dakhala ahadukumul masjid la ya yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat, ada sebab, kecuali kalau seseorang di Masjidil Haram, ya, maka sesungguhnya di situ tidak ada batasan waktu sholat, perbanyaklah sholat di sana. Nah, Nabi mengatakan, ya bani abd manaf, wahai orang-orang abd manaf, la tamna'u ahadan ay yatufa bihadal bait aw sallata ayata sa'atin sya'an lailin aw nahar, jangan kalian menghalangi siapapun yang mau sholat ataupun mau tawaf di tempat ini, di Ka'bah ini, di Masjidil Haram ini, kapan saja mereka mau, baik siang ataupun malam. Menunjukkan bahwasanya sholat di sana tiada batasannya. Silahkan sholat sunnah perbanyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk membuka kembali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga kita pun bisa berkunjung ke sana baik dalam melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Itu kita cukupkan pelajaran kita dari Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fis Sahih pada siang hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.